Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Bagaimana kabarnya bapak-bapak? Alhamdulillah ya, sehat. Mudah-mudahan kita yang hadir di aula ini, di tempat ini, sama-sama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga di pagi hari ini kita diberikan kekuatan dan taufik untuk melangkahkan kaki ke tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki ini dijadikan sebagai pahala yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mempelajari dan mendalami ilmu dari ilmu-ilmu di dalam agama Islam, yaitu ilmu fiqih. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafarun min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah patut orang mukmin itu berangkat jihad semuanya. Jadi enggak semua orang mukmin cocok dan diperintahkan untuk jihad semuanya gitu, pergi ke medan perang. Itu ini ayatnya sebenarnya berbicara tentang kalau jihadnya jihad yang masih fardu kifayah, Pak. Jadi kan karena jihad itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, yang semuanya harus ikut. Nah, dalam keadaan jihad itu fardu kifayah, tidak selayaknya semua orang Islam itu ikut perang gitu. Harus ada, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyempatkan diri untuk memahami agama. Tujuannya apa? Liyarji'u ilaihim, supaya ketika mereka pulang dari medan jihad, dari perang, orang-orang ini tadi yang belajar ilmu agama akan memberikan petua pelajaran kepada mereka supaya mereka itu menjadi faham tentang urusan agama. Karena banyak orang yang bersemangat beragama, semangat berkobar-kobar, semangat perjuangannya berjihad, apa namanya, pokoknya kalau disuruh takbir itu takbirnya keras gitu. Tapi kurang memahami tentang agama. Akhirnya jadi ada, makanya di dalam Islam itu ada ekstremisnya gitu, misalnya yang akhirnya berjuang dalam agama Islam itu salah kaprah, tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, maka tujuannya orang-orang yang belajar agama ini adalah untuk mengingatkan mereka, orang-orang yang punya semangat tinggi dalam beragama tetapi sedikit atau kurang memahami tentang agama. Begitu juga berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pemahaman tentang agama. Jadi, ciri baikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia mampu memahami agama ini dengan benar. Ketika orang muslim tersebut diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami agama. Karena kalau kita lihat realita, bapak-bapak, bagaimana realita dan fakta yang terjadi di lapangan terhadap kaum muslimin sekarang, banyak kaum muslimin yang kalau kita periksa KTP-nya itu tulisannya Islam, tetapi ditanya rukun Islam aja nggak tahu. Jumlahnya berapa, rinciannya apa, rinciannya apa, nggak tahu. Saya bicara kayak gini karena dulu pernah pas zamannya mondok itu pak PKL ya, PKL ke Bandung. Terus memang ketika nanya-nanya ke anak muda tentang rukun Islam, rukun iman, gimana cara sholat, itu mereka geleng-geleng kepala nggak tahu. Itu bukti bahwa pendidikan Islam tuh berarti saat ini mengalami penurunan gitu. Kalau dulu mungkin di zaman bapak-bapak atau di zaman saya belajar agama itu masya Allah ya, di kampung-kampung para kiai, para ajengan, para ustadz itu masih semangat gitu. Bahkan saya pas masih kecil nih belajar kitab ini kak, mas masih SD, kitab Safinatun Najah yang akan kita kaji ini di masjid gitu, di apa namanya, dibacakan sama kiainya, Arabnya diterjemahkan, dijelaskan. Sehingga kalau dulu mah gitu, walaupun setelah masuk SMP nggak belajar agama, setidaknya tahu dasar-dasar tentang agama. Nah, di sini kita dalam rangka untuk mengamalkan hadis tadi, dan dengan harapan semoga dengan datangnya kita ke majelis ini, kita termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan kemampuan untuk memahami agama. Nah, di sini sebelum kita masuk ke kitab, kita akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana sih cara untuk bertafaqquh, bagaimana cara untuk memahami dan mendalami agama itu. Kalau kita bagi ya metodologi dalam memahami agama ini, maka kita akan melihat ini dibagi tiga ya, cara bertafaqquh. Bertafaqquh itu apa pak tadi pak? Cara memahami agama atau mendalami agama gitu. Yang pertama, cara mendalami agama itu dengan cara at-tadarruj. Kalau dalam bahasa Arab disebut at-tadarruj. Dengan cara at-tadarruj. Apa artinya tadarruj dalam bahasa Indonesia? Artinya bertahap. Bertahap. Jadi dalam memahami agama, dalam belajar ilmu agama, hal pertama yang harus kita ingat dan kita praktekkan adalah bagaimana saat kita belajar itu belajar dengan cara yang bertahap. Nah, konsep bertahap dalam belajar ini kalau kita runutkan lagi terbagi dua. Yang pertama dalam semua ilmu, dalam semua ilmu agama ya, ilmu agama kan banyak ya, kalau dibagi-bagi ada ilmu akidah, ilmu fiqih, ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain sebagainya. Nah, dan yang kedua, bertahap dalam mempelajari satu bidang ilmu tertentu. Satu bidang ilmu. Maka saat kita kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mempelajari setiap ilmu yang ada dalam agama ini. Baik itu ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu hadis dan lain sebagainya. Apa yang harus kita pelajari dari ilmu-ilmu tersebut? Apakah harus kita pelajari sampai ke akar-akarnya, misalnya ilmu akidah, sampai kita tahu perbedaan antar agama, perbedaan antara madhab-madhab akidah. Apakah kalau kita mempelajari ilmu hadis misalnya harus mempelajari sampai tuntas ke akar-akarnya, sampai takhrij hadisnya, tentang rijalul hadis, tentang para perawi, tentang bagaimana cara mentakhrij hadis dan sebagainya. Nah, maka sebagai seorang muslim, apakah semua orang dituntut mempelajari setiap ilmu itu secara keseluruhan dan tuntas? Maka jawabannya tidak. Maka dalam metode pertama, bertahap dalam mempelajari semua ilmu agama, kita hanya dituntut mempelajari dasar-dasar setiap ilmu. Mempelajari dasar-dasar setiap ilmu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ketika mulai belajar, jangan langsung baca buku-buku tebel, langsung baca-baca buku-buku yang halamannya ratusan, bahkan ribuan. Jadi pertama kali pelajari dulu dasar-dasar dari setiap ilmu. Apa sih yang hal-hal di dalam sebuah ilmu tersebut yang kita tuh gak boleh gak tahu gitu. Misalnya dalam ilmu akidah, apa saja hal-hal yang setiap muslim tuh harus tahu. Dan kalau gak tahu, aib. Bahkan bisa jadi cacat keislamannya. Misalnya tentang akidah yang harus kita ketahui, hal-hal yang berkaitan dengan Allah, hal-hal yang berkaitan dengan Rasul, hal-hal yang berkaitan dengan malaikat, takdir, dan lain sebagainya. Kalau tentang fikih misalnya, hal pertama yang harus dipelajari adalah misalnya dasar-dasar fikih. Gimana caranya toharoh, gimana caranya ibadah, sholat, zakat, haji. Itu dasar-dasar yang setiap muslim wajib, gak boleh enggak. Maka inilah apa tahapan pertama dalam metodologi bertafaqquh, yaitu bertahap, tadarruj dalam setiap ilmu, yaitu mempelajari dasar-dasar dari setiap ilmu. Nah, setelah kita misalnya mempelajari dasar-dasar dari setiap ilmu ini, kita udah tahu dasar-dasar ilmu hadis sedikit-sedikit, nggak awam-awam banget gitu. Ilmu tafsir tahu, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akidah tahu. Maka di tahap selanjutnya adalah kita fokus misalnya ke satu bidang ilmu tertentu. Maka bagaimana caranya? Misalnya kita sekarang nih belajar fikih, kan itu salah satu bidang dalam bidang ilmu agama, ya kan? Maka bagaimana caranya? Konsepnya seperti apa supaya kita ini betul dalam mempelajari ilmu fikih misalnya? Maka di sini para ulama membagi konsep tadarruj dalam satu bidang ilmu tertentu itu menjadi tiga. Yang pertama ada yang namanya mubtadi. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, mubtadi itu artinya pemula, jadi level pemula, baru pertama kali belajar fikih, pemula. Nah, di level pemula ini apa yang harus dipelajari? Jadi jangan sampai kita misalnya baru pertama nih belajar fikih, tiba-tiba dikasih kitab Minhaj, dikasih kitab Abu Suja, dikasih kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i. Nah, itu loncat namanya gitu. Di tangga aja ada ininya kan, urutannya. Gak mungkin langsung naik tangga 10, harus dari tangga pertama, 2, 3. Maka apa yang dipelajari pada tahap mubtadi ini, pada tahap pemula ini, pada level pertama ini, yang dipelajari adalah tasawwurul masail. Tasawwur al-masail. Apa itu tasawwur al-masail? Memahami poin-poin masalah. Apa? Memahami poin-poin masalah. Jadi di tahap ini kita hanya dituntut memahami poin-poin masalah aja. Misalnya rukun Islam ada 5, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Tanpa harus tahu ini dalilnya apa, terus hikmahnya apa, dan lain sebagainya. Jadi di tahap pertama supaya enggak pusing, supaya enggak bingung, Maka yang harus dipahami dan dipelajari saat kita mempelajari sebuah ilmu di tahap pertama, di level pertama yaitu pemula, hanya memahami poin-poin masalah. Nah, maka berarti kita di sini sekarang karena di sini tulisannya level pemula, ya berarti insya Allah selama beberapa bulan ke depan yang akan kita pelajari adalah poin-poin utamanya saja, tidak melebar. Jadi penjelasannya tidak akan terlalu terperinci gitu. Supaya jadi dasar dulu gitu. Nanti repot kalau langsung dikasih masalahnya, dikasih dalil, dikasih alasannya, bagian-bagiannya, contoh-contohnya banyak. Nah, kita sekarang mah di level pemula, maka hal yang akan kita lakukan dalam metode pembelajaran ini supaya kita masuk ke metodologi tadarruj bertahap, kita akan memahami poin-poin masalah dalam kitab yang akan kita jelaskan insyaallah taala. Kemudian level yang kedua, misalnya saya udah selesai kitab-kitab yang berkaitan dengan fikih di level pemula, maka di level selanjutnya yaitu level namanya mutawassit. Mutawassit. Ini level namanya intermediate, level pertengahan. Maka di level ini apa yang harus dilakukan? Di level ini maka yang harus dilakukan adalah fahmul adillah. Memahami dalil. Gitu ya. Jadi di level kedua ini setelah kita tahu masalah-masalah, poin-poinnya, level selanjutnya adalah dengan memahami dalil tiap masalah tersebut. Misalnya sholat hukumnya wajib, apa dalilnya? Allah berfirman wa aqimus sholat. Sholat itu harus dilaksanakan pada waktu-waktu yang ditentukan. Dalilnya mana? Gitu. Misalnya sholat itu alal mu'minina kitaban mauqut dan lain sebagainya. Nah, itu di level mutawassit, level intermediate, pertengahan. Itu yang dilakukan oleh guru atau murid yang belajar adalah bagaimana guru mentransfer kepada murid poin-poin masalah fikih beserta dalil dari masalah-masalah tersebut. Jangan dibalik ya, Pak. Baru belajar fikih, langsung yang pertama kali ditanya dalilnya apa, Ustaz? Itu repot nanti. Masalahnya aja kadang belum paham, langsung nanyanya dalil. Jadi ada tahapannya ya. Nah, di tahap selanjutnya, di tahap ketiga, yaitu tahap muntahi namanya. Dalam bahasa Arab, muntahi. Muntahi. Muntahi ini level terakhir, ahli. Level terakhir, orang saat mendapatkan pencapaian dalam belajar. Kalau dalam bahasa Inggris, expert lah gitu ya, level yang sudah tinggi. Dia sudah pemula, udah lewat levelnya, kemudian intermediate, pertengahan, udah sekarang tinggal ngelancarin lah ibaratnya, tinggal memperdalam dan memperluas wawasan dia tentang fikih. Maka apa yang harus dia lakukan pada tahap ini adalah memahami khilaf. Khilaf itu apa, Pak? Khilaf itu perbedaan pendapat antar para ulama, baik dalam madhab tersebut atau dalam luang lingkup yang lebih luas, berbeda madhab misalnya, madhab yang empat. Maka di sini, di level muntahi, di level expert atau di level yang tinggi ini, murid atau guru sama-sama bagaimana mengupayakan memahami khilaf dan bantahan. Khilaf dan bantahan. Nah, di sini. Misalnya contoh kita ambil di madhab Syafi'i, kunut itu hukumnya sunnah. Kunut subuh itu hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Demikian dan demikian. Kemudian ada yang bilang bahwa kunut itu bukan sunnah. Apa bantahannya? Demikian dan demikian. Nah, ini adalah tahap terakhir dari metode pembelajaran tadarruj dalam sebuah bidang ilmu tertentu. Jadi jangan dibalik juga, sekarang juga gitu ya banyak. Di awal-awal sudah langsung dikasih apa? Perbedaan pendapat. Jadi bingung nih. Jadi mustami itu bingung. Mau yang mana nih yang milih ya? Mana nih? Gitu. Walaupun nanti akhirnya dipilihkan juga sama ustadznya. Ya, dipilihkan juga sama ustadznya. Tapi dia akhirnya jadi tahu, oh ini ada perbedaan, ada yang bilang kayak gini, ada yang bilang kayak gini. Akhirnya kadang-kadang terjadi kasus mustami itu sembarangan ngambil pendapat. Padahal kan dia mau gak tahu mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah. Karena baru di awal sudah disuguhi perbedaan pendapat. Bahkan tidak jarang orang yang meremehkan, ah ada juga, ada ini yang berpendapat begini. Padahal misalnya pendapatnya syad, misalnya pendapatnya nyeleneh. Tapi gara-gara ada yang menyampaikan tanpa disebutkan misalnya kuat dan lemahnya, akhirnya gitu yang terjadi kasusnya. Nah, ada dalam istilah fikih itu rukhas, tatabbu ar-rukhas. Jadi cuma ngambil yang enak-enaknya doang gitu dari fikih itu. Gara-gara ya gitu, sejak awal belum juga paham masalah-masalah, dalilnya belum paham, perbedaan ulama langsung disuguhin. Akhirnya sembarangan, serampangan. Nah maka kita ini sekarang mempelajari ilmu fikih, bidang ilmu tertentu dalam ilmu dalam agama Islam. Dan sekarang kita berada di level pertama. Maka prioritas kita di level ini bagaimana kita memahami poin-poin masalah fikih secara umum, secara global. Jangan terlalu diperinci dulu. Begitu. Nah, jadi itu metodologi tadarruj pertama, metodologi bertafaqquh atau memahami agama yang pertama, yaitu dengan cara tadarruj, bertahap. Yang kedua, cara kita memahami agama dan mendalaminya adalah dengan cara at-tamadhub. At-tamadhub. Apa tamadhub itu? Bermadhab. Dengan cara bermadhab. Naam. Yaitu dengan memilih mazhab yang populer di negaranya. Nah, ini adalah metodologi namanya at-tamadhub, bermadhab. Yaitu dalam prakteknya kita memilih salah satu madhab dari madhab-madhab yang populer, dan yang kita pilih adalah madhab yang paling masyhur dan populer di kalangan masyarakat kita. Nah sekarang madhab yang populer khususnya dalam madhab fikih di kalangan kita apa Pak? Madhab apa Pak? Madhab Syafi'i. Maka di sini kita akan menerapkan metodologi ini dengan mempelajari madhab Syafi'i dalam fikih. Kenapa harus bermadhab? Kenapa harus bermadhab? Karena para ulama menjelaskan dengan bermadhab, dengan metodologi bermadhab dalam menuntut ilmu, itu akan memudahkan murid untuk menyerap ilmu dan dalam berkembang gitu. Karena dalam madhab itu Pak, kitab-kitabnya jelas. Dari level pemula, pertengahan, sampai yang tadi muntah itu jelas kitab-kitabnya. Ini yang baru pertama kita belajar nih, kitabnya apa, setelahnya kitabnya apa. Runut dari dulu, dari zaman baheula sampai sekarang, ya udah. Itu tangganya jelas. Usul fikihnya misalnya jelas. Jadi misalnya kurikulum dalam fikihnya jelas. A, B, C, D. Dalam usul fikihnya jelas. A, B, C, D. Sehingga ketika digabung, karena belajar fikihnya misalnya fikih Syafi'i, ya belajar usul fikihnya juga, usul fikih madhab Syafi'i nyambung. Tapi kalau enggak bermadhab, misalnya belajar fikihnya kitab Abi Suja madhabnya apa Pak? Syafi'i. Tapi belajar usul fikihnya misalnya dari madhab lain, dari madhab Hambali misalnya. Kan jadinya enggak nyambung, jadi bertentangan. Gimana ini? Katanya di usul fikih begini-begini, tapi di contoh fikihnya begini. Nah, akhirnya enggak nyambung, akhirnya bingung, akhirnya belajarnya enggak efektif. Maka kata para ulama, banyak yang menyarankan untuk pertama kali belajar itu dengan bermadhab. Ya walaupun nanti kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kemampuan dan perangkat ijtihad, bukan tidak mungkin nanti misalnya apa namanya? Memilih pendapat-pendapat yang kuat dari madhab-madhab yang sudah ada. Tapi kan itu levelnya nanti. Di level yang sudah tinggi kita memahami perangkat-perangkat madhab. Tapi kalau pertama kali langsung disuguh seperti itu, boh bingung, keblinger nanti. Gitu. Nah, jadi metodologi kedua dalam bertafaqquh atau memahami agama adalah dengan cara bermadhab, bermadhab atau dalam istilah bahasa Arab at-tamadhub. Naam. Kemudian metode ketiga dalam bertafaqquh atau memahami agama adalah dengan at-talaqqi. Nah, ini penting juga ini. Ini yang ketiga ini dalam praktek sangat penting sekali, namanya at-talaqqi. At-talaqqi. At-talaqqi. Apa itu at-talaqqi? At-talaqqi itu artinya menerima ilmu, proses menerima ilmu. Proses belajar mengajar. Proses menerima ilmu. Proses atau transfer lah ya. Proses transfer ilmu. Ilmu. Para ulama menjelaskan bahwa proses talakti, proses transfer ilmu antara murid dan guru itu ada dua bagian. Ada dua bagian ya. Proses seorang mentransfer ilmu itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama dari guru, min muallim, dari guru. Yang kedua min al-kutub, dari buku. Jadi proses mentransfer ilmu itu hanya dari dua hal ini kalau dalam agama ya. Kecuali nanti kalau kita tadabur itu beda lagi, lebih luas lagi. Tapi kalau ilmu itu transfernya lewat dua hal ini. Yang pertama lewat muallim, yang kedua lewat al-kutub, minal kutubi, dari buku. Ini guru, ini buku. Ulama lain membahasakan dengan kata-kata al-musyafahah wal-mutola'ah. Musyafahah itu langsung dari mulut ke mulut. Mutola'ah itu mentela'ah kitab, membaca kitab. Jadi metode transfer ilmu itu entah langsung dari guru atau dari buku. Mana yang lebih utama? Dari guru atau dari buku? Mana Pak kira-kira? Mana yang lebih bagus? Dari guru atau dari buku? Dari guru. Kata orang katanya buku itu jendela dunia. Ya, buku itu jendela dunia. Jadi tapi kalau kita lihat dari sini, metode paling cepat dalam transfer ilmu adalah belajar langsung dengan guru. Biasanya metodenya lebih cepat karena murid cuman apa tugasnya? Dengerin. Ilmunya, poin-poin masalahnya sudah dirangkumkan langsung oleh siapa? Guru. Tapi kalau baca kita nyari sendiri kan? Bisa jadi prosesnya lebih lama. Dan kalau kita langsung di tahap pertama belajarnya dari buku, wah itu kadang bisa aja tersesat. Karena kita aja gak tahu gimana ini istilah-istilahnya, kemudian cara bacanya, kadang bukunya juga direkomendasikan ulama atau enggak. Asal baca akhirnya ya nanti bikin madhab baru. Kayak yang lagi viral kan, ada madhab lain yang dianut kan, saya mah madhabnya madhab fulan. Nah itu karena memang bisa jadi dia lebih fokus di ini, kitab, daripada dari guru. Ya. Jadi boleh belajar dari buku, tapi kita sudah pernah belajar langsung dari guru tentang apa yang pertama tadi? Dasar-dasarnya. Jadi dasar-dasar ilmunya sudah kita pelajari dulu langsung dari guru. Sehingga ketika baca buku, itu adalah proses mutola'ah, menambah wawasan, memperdalam ilmu tersebut, bukan sebagai tahap awal. Jadi kalau tahap awal langsung baca buku repot. Jadi kalau kita bingung mau nanya siapa juga nggak tahu, karena mau nanya buku kan nggak bisa ya. Tapi kalau belajar sama buku, sama guru kan bisa nanya, kemudian guru sudah meringkaskan, memberikan poin-poin utama dan lain sebagainya. Jadi ini metode yang lebih direkomendasikan bagi orang-orang yang pertama kali belajar, langsung belajar dari guru. Tadi istilah para ulama lain dalam dua metode ini adalah al-musyafahah wal mutala'ah. Musyafahah itu langsung dari mulut ke mulut, dari guru. Al-mutala'ah itu dengan cara membaca buku. Nah itu. Jadi inilah apa cara bertafaqquh, cara belajar, cara mendalami ilmu agama dengan tiga komponen ini. Yang pertama dengan cara bertadarruj, yang kedua dengan bertamadhub, bermadhab, dan yang ketiga dengan bertalakti, baik dari guru ataupun dari kitab. Gitu. Sebagian para ulama bahkan sampai-sampai bilang, Pak, jadi saking pentingnya tadarruj, sampai ada yang bilang ta'amul kibar summun lissighar, katanya gitu. Jadi makanan orang dewasa itu bisa jadi racun buat anak kecil, betul nggak itu? Makanan orang dewasa misalnya bakso, bagi kita kan aman-aman aja, enak kan? Tapi kita kasih ke balita yang baru nyusu, yang minumnya cuma ASI, kira-kira gimana tuh? Pas nggak? Cocok nggak? Enggak kan? Maka ini kita baru aja belajar, langsung dikasih kitab gede. Nih baca, bacanya belum bisa, gimana mau mempelajari gitu ya. Maka dalam proses ini yang penting adalah bagaimana setiap hari kita jadikan sebagai waktu untuk menambah ilmu. Baik. Sampai sini bisa difahami, Pak? Enggak terlalu cepat atau gimana, Pak? Saya terlalu cepat atau biasa atau perlu diperlambat lagi? Cukup ya. Seorang penyair ya pernah mengatakan, Ibnu Nuhas pernah mengatakan sebuah syair yang masya Allah luar biasa tentang gimana kita tuh konsisten dalam belajar itu, gak usah buru-buru lah gitu belajar itu. Kata beliau dalam syairnya, al yaumu ilmun wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi lati tultaqat yahsulul mar'u biha hikmatun wa innamas saylu ijtima'un nuqat. Kata beliau al yaumu ilmun, hari ini ilmu, satu ilmu, enggak usah banyak-banyak. Wa ghadan mithluhu, tapi besok ilmu lagi. Jangan putus, hari ini belajar tapi besoknya enggak belajar. Al yaumu ilmun wa ghadan mithluhu, hari ini ilmu, besok juga sama. Min nukhabil ilmi allati tultaqat, dari pembendaharaan ilmu kita ambil sedikit-sedikit, perlahan-lahan. Yahsulul mar'u biha hikmatun, dengan begitu orang tuh akan mudah mendapatkan hikmah, karena sedikit-sedikit kan lebih gampang ditelan kan, makan aja gak langsung sepiring kan, satu suap, satu suap. Dengan begitu kita menikmati kan makannya, tapi kalau langsung itu gak menikmati, kadang malah bisa menyakiti. Maka sedikit-sedikit, yang penting pasti gitu, tetap jalan. Wa innamas saylu, masya Allah nih, wa innamas saylu ijtima'un nuqat, katanya. Air bah itu, air yang deras itu adalah awalnya hanya tetesan-tetesan air. Kalau dalam peribahasa kita mah apa katanya? Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah itu samalah intinya. Intinya mah dalam belajar itu jangan targetnya banyak langsung sekali, tapi gak pernah lagi. Kata para ulama, sebagian menyebutkan man romal ilmu jumlatan, man romal ilmu jumlatan zahaba, astagfirullahaladzim. Ada yang tahu itu istilahnya? Ada yang tahu? Man romal ilmu jumlatan zahaba jumlatan, barang siapa yang mengambil ilmu itu langsung sekaligus, nah itu bisa hilangnya juga sekaligus gitu. Jadi ya itulah pentingnya belajar itu pelan-pelan, perlahan, bertahap, jangan terburu-buru. Oke, masya Allah. Nah insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu kitab yang sudah, belum ya, belum dibagiin ya, sudah ada PDF-nya Pak, di grup ya. Kita akan membahas satu kitab, namanya kitab Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdi Limaula. Jadi ini sudah ya. Sekilas tentang kitab kitab yang akan kita bahas, yang pertama namanya kitabnya Safinatun Najah. Safinat An-Najah Fima Yajibu Alal Abdi Li Maulah. Nah, ini kitab yang akan kita pelajari, namanya Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdi Li Maulah. Safinat An-Najah. Sebenarnya ada perbedaan pendapat ya, mengartikan Safinatun Najah, tapi yang populer Safinah itu artinya perahu, Najah itu artinya selamat. Jadi seakan-akan orang yang mempelajari kitab ini, Safinatun Najah, itu sedang berada dalam perahu yang akan membawa dia mengarungi perjalanan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau dia enggak naik perahu ini, langsung aja dia ke laut, bisa jadi dia tenggelam walaupun dia jago berenang. Itu. Maka dengan adanya kitab ini, mudah-mudahan perjalanan kita dan proses kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih benar dan sesuai dengan tuntunan syariat. Begitu. Kalau diterjemahin ya, Safinatun Najah tadi ya, kapal keselamatan, fima yajibu 'alal 'abdi limaulah, yang berisi tentang hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh seorang hamba untuk Tuhannya. Nah, sekarang penulisnya siapa, Pak? Penulisnya siapa, Pak? Ada yang tahu, Pak? Penulisnya? Fima yajibu 'alal 'abdi limaulahu. 'Alal 'abdi limaulahu. Fima yajibu 'alal 'abdi limaulahu. Yang berisi tentang hal-hal yang wajib diketahui dan dilakukan seorang hamba untuk Tuhannya. Nama penulis dari kitab ini adalah Salim bin Muhammad bin Sa'ad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Nama penulisnya Syekh Salim Ibn Muhammad Ibn Sa'ad bin Sumair bin Sumair Al-Hadrami Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Bisa kelihatan ya dari namanya beliau orang mana? Bisa enggak, Pak? Orang mana beliau kira-kira? Orang Yaman, orang Hadramaut nih, Al-Hadrami, dari Hadramaut. Jadi beliau ini adalah seorang ulama yang lahir dari sebuah kampung di Hadramaut, namanya Kampung Di Asbah. Kampung Di Asbah. Ini sebuah kampung di Wadi Hadramaut, di lembah-lembah Hadramaut. Jadi Hadramaut itu, Pak, kebagi dua, ada wadi, ada sahil. Wadi itu lembah-lembahnya kayak Tarim, Sa'iun, Hautoh dan lain sebagainya. Ada juga yang sahil di pesisir kayak tempat saya belajar Mukalla, Syihr dan lain sebagainya. Nah, beliau ini Syekh Salim Ibn Muhammad Ibn Sumair ini lahir di pedesaan di Wadi Hadramaut, di lembahnya, bukan yang pesisirnya. Jadi banyak gunung-gunung, bukit-bukit batu gitu. Jadi kan Bapak kalau ke Yaman, Pak, di sana itu jarang ada gurun pasir, Pak. Kecuali di daerah selatan ya, mungkin daerah selatan ada, tapi kalau di daerah utara itu di bawah, di daerah selatan yang bawah ya. Di daerah utara ada padang pasir, tapi kalau di daerah selatan, di tempat saya belajar ini jarang ada padang pasir, adanya batu aja, gunung-gunung batu aja, bukit-bukit. Maka, nah daerah-daerah yang dekat dengan gunung-gunung batu ini namanya wadi, lembah, karena memang di bawah-bawah bukit, bawah-bawah gunung. Nah beliau itu lahir di tempat atau di kampung, di lembah-lembah Hadramaut. Nah, yang menarik Masya Allah adalah guru pertama beliau dalam mempelajari ilmu agama dan sebagainya itu bukan orang lain, Pak. Adalah ayahnya sendiri. Ayahnya berarti siapa, Pak? Ayahnya siapa namanya? Ayahnya? Lihat, Pak. Salim bin Muhammad. Berarti ayahnya siapa? Muhammad. Nah, langsung belajarnya dari bapaknya. Karena memang di dalam Islam atau di dalam dunia pendidikan lah ya, dalam dunia pendidikan, guru pertama atau orang pertama yang paling punya andil besar dalam pendidikan anak itu siapa, Pak? Orang tua. Jadi bisa saja di luar pergaulannya rusak dan lain sebagainya, tapi kalau orang tuanya ngasih perhatian yang baik, ngasih pengajaran yang baik, contoh yang baik, maka itu akan membuat anak tuh punya proteksi kuat gitu ketika berada dalam carut marutnya pergaulan. Jadi akhlaknya masih terjaga, ilmunya terpelihara, karena memang orang tuanya memberikan yang terbaik dalam pendidikan untuk anaknya. Maka dalam hal ini, Masya Allah ya, kalau kita lihat para ulama zaman dulu itu, kalau kita lihat ulama pada zaman dahulu itu, bapaknya alim, anaknya juga alim. Bapaknya lagi, kakeknya alim lagi. Insya Allah luar biasa ya. Contohnya misalnya kita ambil salah satunya, Imam Ahmad bin Hanbal. Anaknya itu Masya Allah alim luar biasa, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Pernah suatu ketika Imam Ahmad tuh nyuruh ngafal anaknya 1000 hadis. Nyuruh Abdullah ini ngafal 1000 hadis. Kemudian setelah dihafal ngelotok, kata Imam Ahmad, hadis yang kamu hafal tadi semuanya dhaif. Apa tujuannya? Ya udah, tujuannya untuk mendidik anaknya, membiasakan. Jadi bukan hanya hal-hal baik atau yang sahih saja yang harus diketahui, hal-hal buruk pun atau yang dhaif pun perlu diketahui sebagai bahan pelajaran. Jadi bapaknya alim luar biasa, yang kata para ulama tuh hafalan hadisnya, Pak, alaf-alaf hadis. Alaf-alaf hadis itu berapa? 1 juta. Alaf tuh 1000 tambah alaf lagi. Jadi dalam bahasa Arab itu enggak ada kata 1 juta, Pak. Jadi mentok cuman sampai 1000. Makanya mau nyebutin 1 juta tuh mereka bilangnya alaf-alaf hadis. 1000-1000 hadis. Jadi nolnya ada 6. Nah, gitu. Jadi Imam Ahmad tuh hafal 1 juta hadis, bayangkan, Pak, Masya Allah. Jadi enggak sopan gitu kalau ada orang zaman sekarang baru belajar 1 tahun 2 tahun songong gitu. Langsung mainnya, ini pendapatnya Imam Ahmad nih lemah. Padahal belajarnya baru 1 kitab kecil aja belum tuntas misalnya. Jadi sudah malah menyalah-nyalahkan. Jadi ulama zaman dulu itu salah satu tradisinya adalah regenerasi, Pak. Jadi bapaknya alim berarti anaknya juga harus alim. Yang pertama diprioritaskan saat mengajar itu enggak orang lain dulu gitu, tapi anak sendiri dulu. Nah, fenomena yang terjadi sekarang tuh kebalikannya. Ya enggak, Pak ya? Sering lihat ya, bapaknya alim, ustadz, kiai, tapi anaknya ya begitu, kurang terperhatikan karena misalnya orang tuanya sibuk dakwah, sibuk ngajar, sibuk ta'lim. Akhirnya anaknya kurang diperhatikan. Nah, begitu. Nah, sedangkan beliau ini Syekh Salim Ibn Muhammad Ibn Sumair ini langsung pertama kali oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Jadi beliau dapat pengajaran langsung dari ayahnya itu tentang Al-Qur'an. Akhirnya beliau tumbuh jadi orang yang ahli Al-Qur'an. Jadi selain ahli fikih, beliau ini ahli Al-Qur'an, Pak. Jadi di usia beliau sudah hafal Al-Qur'an 30 juz. Bahkan beliau bukan cuma hafal Al-Qur'an, dapat sanad dan ijazah riwayat-riwayat qiraah. Qiraah-qiraah dalam Al-Qur'an, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah. Jadi itu nanti memuat di dalam ilmu qiraah itu tentang aujuh al-qiraah, tentang perbedaan-perbedaan dalam cara membaca Al-Qur'an. Walaupun masih dalam satu kajian yang itu tuh semuanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dari Nabi riwayatnya. Semuanya Nabi dari Nabi riwayatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya berbeda-beda cara membacanya untuk hikmah. Salah satu hikmahnya adalah supaya kaum muslimin yang lisannya berat terhadap suatu bacaan, Allah kasih solusi lain gitu. Allah kasih solusi lain dengan bacaan yang berbeda. Makanya qiraah atau riwayat yang dibaca di dunia ini tuh beda-beda, Pak. Di Indonesia sendiri misalnya kita pakai riwayat Hafs an Asim. Itu populer di Indonesia. Tapi di belahan bumi lain ada orang-orang atau negara yang muslimnya terbiasa dengan riwayat lain. Dengan riwayat lain, misalnya di Yaman itu kalau tidak salah ya, di daerah Tarim, masyarakatnya terbiasa dengan riwayat Duri namanya. Riwayat Duri. Itu berbeda dengan riwayat yang kita baca. Gitu. Nah, maksudnya adalah beliau ini, Syekh Salim Ibn Muhammad Ibn Sumair ini, tumbuh dengan didikan bapaknya tentang ilmu agama, bahkan sampai bisa menguasai satu bidang ilmu, yaitu ilmu qiraah. Dan nanti setelah beliau dewasa juga, hal pertama yang beliau praktekkan itu ngajar Al-Qur'an di kampungnya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi jangan sangka, Pak, orang-orang yang ngajar anak kecil, ngajar TPA lah kalau zaman sekarang mah, itu remeh. Jadi ada ustadz misalnya lulusan sekolah ternama, tapi kok cuma ngajar TPA. Jangan diremehkan, Pak. Bisa jadi dari anak-anak yang belajar TPA itu tumbuh sebuah pribadi yang Masya Allah wawasan tentang agamanya luas. Siapa yang pertama kali dapat pahala? Yang ngajarin tadi, Masya Allah. Jadi jangan diremehkan. Bahkan bisa jadi ya, bisa jadi ada anak-anak yang lahir dari TPA-TPA itu jadi ulama besar. Atau misalnya jadi politikus besar yang akhirnya merubah cara pandang politik Indonesia misalnya. Masya Allah, gara-gara dia punya cita-cita jadi politikus tapi lahir dari kantong-kantong agama, dari majelis-majelis ilmu, akhirnya dia jadi politikus yang beriman. Wah, luar biasa kan. Gak tahu kita mau masa depan orang kan ya. Oleh karena itu tradisi dalam Islam adalah tradisi regenerasi. Bagaimana orang tua itu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kalau dia ulama, kalau bisa anaknya jadi ulama. Jangan sampai dia memutus regenerasi kebaikan. Dia hanya ulama, anaknya enggak jadi ulama, malah jadi misalnya pembuat onar di masyarakat dan lain sebagainya. Nah itu. Gimana tadi kita? Penulis ya, kita bicara tentang penulis. Dan yang unik, Pak, yang unik adalah beliau ini, Syekh Salim bin Muhammad, wafatnya di Indonesia. Jadi mengapa kitabnya populer di Indonesia? Karena memang beliau sempat ziarah ke Indonesia, tinggal di Indonesia, lalu wafat di Indonesia. Ada yang bilang wafatnya di Surabaya, Tapi ada juga yang bilang wafatnya di Betawi, di Jakarta. Kalau sekarang Jakarta ya. Jadi itu, jadi wafatnya beliau Syekh Salim bin Muhammad ini di Indonesia, Masya Allah. Oleh karena itu kitab beliau masyhur di Indonesia. Enggak ada pesantren-pesantren yang madhabnya dalam fikih Syafi'i kecuali mempelajari kitab ini. Adapun tema yang diusung dalam kitab ini adalah mencakup dua tema. Yang pertama temanya akidah. Yang kedua temanya ibadah. Ini kita gambaran secara umum ya. Akidahnya yang dibahas apa aja? Yang pertama tentang rukun Islam. Yang kedua rukun iman. Dan yang ketiga tentang makna la ilaha illallah, makna kalimat tauhid. Dan untuk pembahasan ini kita skip ya Pak ya, insyaallah. Jadi kita langsung akan ke pembahasan kedua dalam kitab ini, yaitu pembahasan tentang ibadah. Di sini beliau membahas tentang beberapa ibadah. Yang pertama tentang toharoh, karena toharoh ini luar biasa ya Pak, kedudukannya dalam ibadah. Dia itu kunci dari ibadah, kata Nabi SAW. Toharoh itu adalah kuncinya ibadah, kuncinya sholat. Bahkan gak sah sholat seseorang kecuali dengan toharoh. Yang kedua yang dibahas dalam kitab ini adalah sholat, tentang sholat. Yang ketiga zakat. Nah, sebenarnya yang ditulis oleh penulis dalam kitab ini hanya sampai bab ini Pak, sampai bab zakat. Karena beliau saat menulis kitab ini itu qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sebelum sempat menyempurnakannya. Jadi baru sampai bab zakat beliau wafat rahimahullahu taala. Kemudian di kitab selanjutnya atau bab selanjutnya itu ada bab puasa. Ada bab puasa ya. Ini kalau di kitab yang bapak-bapak pegang itu tambahan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Wah, Masya Allah ya. Ini salah satu ulama Nusantara, ulama Indonesia dari Banten. Tapi masyhur Pak, di Yaman itu beliau masyhur. Jadi ada ulama-ulama yang masyhur sampai di dunia gitu ya, tingkatnya internasional gitu ya, ulama-ulama Indonesia. Salah satunya beliau nih, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Yang kedua yang tak kalah masyhur, bahkan julukannya itu Musnid Ad-Dunya, karena beliau itu punya sanad-sanad kitab-kitab gitu. Sampai orang-orang itu sanadnya itu pasti nyambung ke beliau. Namanya Syekh Yasin Al-Fadani itu dari Padang. Kalau ini dari Banten, kalau beliau Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang. Itu dua ulama Syafi'iyah yang masyhur di dunia Islam. Nah, adapun di bab selanjutnya adalah bab nomor 5, haji ya Pak. Ini tapi tambahan insya Allah. Bisa jadi yang di Bapak sama di saya berbeda tambahannya. Kalau yang di saya ini tambahan dari kitab Abi Suja bab hajinya. Ini sebagai penyempurna aja, karena memang bab ibadah hanya berbicara di 5 hal ini ya. Di toharoh, di sholat, di zakat, di puasa, dan di haji. Dan supaya menyeluruh lah gitu ya, pemahaman kita tentang fikih ini dari dasar, kita tambahkan bab haji dan bab puasa supaya gak sampai zakat doang gitu. Tapi kalau yang ditulis oleh penulis, oleh Syekh Salim ibn Muhammad Sumer itu hanya sampai bab zakat aja. Bab puasa dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dan bab hajinya bisa berbeda dari satu cetakan dengan cetakan lain. Kalau di cetakan saya, tambahannya dari Qadhi Abi Suja, dari Matan Abi Suja. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kitab-kitab penunjang ya Pak, kitab-kitab penunjang. Kalau Bapak misalnya ingin merujuk, kalau yang bisa bahasa Arab, atau mungkin bisa jadi ada terjemahnya, bisa jadi rujukan ya, kitab-kitab penunjang. Kitab penunjang dan penjelasan. Penjelasan terhadap kitab Safinah. Itu bisa Bapak misalnya di kitab ada namanya Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja. Ini Kasyifatus Saja nih karangannya beliau. Nih karangannya beliau, Kasyifatus Saja nih. Karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini di sini memuat tentang penjelasan tentang kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang dari Banten tadi. Ini Masya Allah luar biasa Pak, di Yaman diperjualbelikan juga ada kitabnya. Ada yang lainnya yang tak kalah masyhur nih, kitab yang saya bawa Pak. Kitab yang saya bawa dan saya banyak juga ambil dari sini untuk penjelasan kitab Safinatun Najah, itu namanya kitab Nailur Roja. Kitab Nailur Roja. Karangannya atau tulisannya hasil karya dari As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala. Kitab apa Pak namanya? Nailur Roja. Nailur Roja. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi saya cukupkan dua ini. Tapi kalau Bapak misalnya, ah Ustadz pengen tahu juga sih dalil-dalilnya, gak apa-apa lah baca-baca doang. Baca-baca doang biar tahu. Ada juga Pak kitab-kitab atau syarah atau penjelasan yang khusus berkaitan dengan dalil di kitab Safinatun Najah. Contohnya ada satu kitab Masya Allah tipis tapi memuat dalil-dalil atau setidaknya alasan hukum-hukum atau poin-poin di kitab Safinatun Najah. Namanya kitab Al-Jawahir As-Saminah. Al-Jawahir As-Saminah. Ini nih, kitab Masya Allah bagus tentang dalil-dalil di kitab Safinah. Kan ada sering orang yang bilang, ngapain belajar fikih Syafi'i, belajar kitab Safinah misalnya. Belajar kok gak ada dalilnya. Nah ini dalilnya ada di sini. Jadi ya untuk ini aja doang ya, supaya menambah wawasan. Walaupun kita belum di tahap itu ya tadi ya, baru di tahap bagaimana memahami poin-poin masalah. Nah itu mungkin tentang beberapa hal yang berkaitan tentang kitab yang akan kita pelajari. Jadi kitab ini namanya Safinatun Najah, Fima Yajibu Alal Abdi Limaulah. Kemudian penulisnya adalah Syekh Salim Ibn Muhammad Ibn Sumer Al-Hadrami Al-Syafi'i. Beliau lahir di kampung Dhi Asbah di Hadramaut. Kemudian beliau wafat di Indonesia, di Surabaya, ada yang bilang di Jakarta. Kemudian tema yang diusung di kitab ini cuman berkutat dalam dua hal, dalam akidah dan dalam ibadah. Akidahnya mencakup rukun Islam, rukun iman, dan makna kalimat tauhid. Sedangkan di bagian ibadah yang akan dibahas adalah tentang toharoh, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang terakhir, jika bapak-bapak ingin membaca lebih lanjut dan tambahan penjelasan, bisa merujuk ke kitab-kitab yang tadi saya tulis. Kitab Kasyifatus Saja, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani, rahimahullah ta'ala, dan kitab Nailur Roja, tulisan dari atau karya dari Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, rahimahullah ta'ala. Dan kalau mau juga ada tambahan dalil atau illah tentang hukum-hukum yang dipaparkan dalam matan Safinatun Najah, bisa merujuk ke kitab Al-Jawahir As-Saminah. Itu ya. Nah, sekarang insyaallah kita akan mulai langsung ya ke pembahasan kitab. Berarti kita skip ya bab ininya. Bab akidahnya tentang rukun Islam, rukun iman, dan makna kalimat tauhid. Langsung kita akan membahas di pertemuan ini tentang ciri-ciri balik. Ciri-ciri balik. Ini sudah ya, Pak ya? Ciri-ciri balik. Ciri-ciri balik. Ciri-ciri balik. Nah, sebelum saya memaparkan atau mengulas ciri-ciri balik, yang pertama kali jadi pertanyaan mungkin di benak kita, balik itu apa sih? Gitu. Balik itu apa? Kita sering dengar kan akil balik. Gitu. Atau mungkin kalau dilihat di kamus KBBI juga ada balik, akil balik. Karena memang udah masyhur gitu di kalangan masyarakat Islam di Indonesia, kalimat akil balik. Tapi apa sih sebenarnya akil balik nih? Atau balik ini, terus apa sih konsekuensinya gitu? Kalau orang balik, ada yang bisa membantu menjawab? Balik itu apa Pak, kira-kira Pak? Balik, sering dengar ya balik. Apakah sama balik dengan pubertas? Nah, balig ini menurut para ulama, balig adalah al-wusul ila haddit taklif, katanya itu balig tuh pengertiannya, al-wusul ila haddit taklif, sampainya seseorang pada usia terkena beban syariat. Jadi pada usia balig ini seseorang terkena beban syariat. Jadi kalau Allah merintahin sholat hukumnya wajib, maka dia wajib, kalau enggak ngelaksanain dosa. Allah nyuruh zakat, terus dia enggak ngelaksanain dosa. Nah, intinya pada masa ini atau pada usia baligh ini, seseorang sudah dibebankan beban syariat. Jadi udah enggak bisa lagi alasan belum wajib kok masih kecil, enggak. Jadi pada waktu ini atau pada usia ini, seseorang baik itu laki-laki atau perempuan sudah dibebankan beban syariat masing-masing. Beban syariat masing-masing. Jadi dia sudah bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dia lakukan. Kalau berpahala ya dia sendiri yang dapat pahalanya, kalau dosa ya dia juga yang menanggung dosanya. Intinya pada masa ini, pada waktu ini dia sudah menanggung beban syariat secara pribadi. Nah, ciri-cirinya gimana supaya kita bisa mengidentifikasi, bisa tahu apakah anak ini sudah baligh atau belum. Begitu. Baik itu laki-laki atau perempuan ya, khususnya bapak-bapak misalnya sudah punya anak ya. Anaknya usia 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun atau bahkan lebih besar. Nah, bingung nih, anak saya sudah baligh atau belum? Maka kita lihat dari beberapa ciri ya. Dari beberapa ciri. Yang pertama di sini sudah ada ya di matannya, di bukunya sudah mulai ya, ciri-ciri balik. Apa katanya di situ disebutkannya? Ciri-ciri balik. Ciri-ciri balik. Silahkan sekarang mah sudah mulai dibuka bukunya. Ini kategori pertama ciri-ciri balik yang terjadi atau bisa diidentifikasi pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Perempuan. Nah, ada dua ciri balig yang bisa menjadi ciri pada laki-laki dan perempuan. Pertama itu ihtilam namanya. Ihtilam. Ihtilam. Ihtilam itu apa Pak? Bahasa Indonesianya? Mimpi basah. Mimpi basah ihtilam itu. Tetapi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar mimpi basah, tapi keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Air mani. Keluarnya air mani. Jadi bukan hanya sekedar mimpi basah, pokoknya saat anak kita misalnya atau seorang anak keluar air mani baik karena mimpi atau karena hal-hal lain baik disengaja atau tidak disengaja, maka anak tersebut baligh dan mulai saat itu dia sudah terkenai beban syariat. Jadi pada saat itu anak sudah keluar air mani, dia sudah menanggung beban syariat sendiri. Apakah setiap anak keluar mani langsung baligh? Misalnya anak usia 7 tahun, gara-gara sekarang, gara-gara tontonan TikTok dan lain sebagainya, internet misalnya, Instagram dan lain sebagainya, anak jadi dewasa sebelum waktunya, udah tahu hal-hal yang kurang pantas, misalnya yang tanda kutip jorok gitu ya. Padahal masih muda, masih kecil, 7 tahun, 6 tahun. Akhirnya di usia 7 tahun misalnya keluar air mani. Pertanyaannya apakah anak tersebut baligh atau tidak, Pak? Baligh atau tidak? Baligh. Nah, maka ada batasan usia baligh dalam masalah keluar air mani. Jadi seorang anak dikatakan baligh dengan keluar air mani jika usianya telah genap 9 tahun. Jadi kalau ada anak keluar air mani baik karena mimpi dalam tidur atau saat sadar, baik dengan disengaja atau tidak disengaja, di bawah usia 9 tahun maka tidak langsung dikategorikan baligh. Jadi kalau mau dikatakan baligh dengan ciri ini, yang pertama dengan ihtilam, dengan keluar air mani, usianya harus berapa, Pak? Harus 9 tahun. Maksud 9 tahun itu sempurna. Nih, genap 9 tahun, sempurna 9 tahun. Berarti kalau pakai bahasa ulang tahun, saya pinjam bahasa ulang tahun. Kalau pakai kata ulang tahun keberapa, Pak? Ulang tahun keberapa? Ke-10. Karena di saat ulang tahun ke-10 berarti usia 9 tahunnya sudah sempurna, kan? Tapi kalau usia misalnya ulang tahun ke-9, dia baru sempurna berapa tahun? 8 tahun. Maka maksudnya di sini usianya genap 9 tahun, maksudnya adalah, saya pinjam enggak apa-apa ya kata-kata ulang tahun. Ulang tahun ke-10. Ulang tahun ke-10, Pak. Jadi kalau ada anak setelah ulang tahun ke-10 keluar air mani, nah itu berarti pertanda anak tersebut sudah baligh. Tapi kalau di bawah itu, walaupun keluar air mani, itu belum jadi baligh. Jadi ini ya, ada dua berarti ini ya. Yang pertama keluar air mani, yang kedua usianya genap 9 tahun. Jadi harus terkumpul dua ini, keluar air mani plus usianya sudah genap 9 tahun. Dan 9 tahunnya apakah kira-kira atau pasti harus 9 tahun pas, Pak? Kata di sini para pensyurah, yakni orang-orang yang menjelaskan kitab ini, maksudnya adalah usia 9 tahun itu, ini juga penting poinnya ya, Pak ya. Menurut kalender hijriah, secara perkiraan. Jadi ini enggak mesti plek gitu langsung. Misalnya lahirnya tanggal 1 Syawal. Maka di ulang tahun dia yang ke-10 misalnya, ulang tahun dia ke-10 berarti harus tanggal 1 Syawal lagi. Nah, ini enggak. Jadi kira-kira saja, misalnya dia lahirnya tanggal 1 Syawal, tapi misalnya keluar mani pada tanggal 30 Zulhijjah. Nah, ini kurang kan, Pak? Satu hari. Nah, itu enggak apa-apa, tetap sudah dikategorikan baligh. Karena kurangnya sedikit. Jadi para ulama ada perbedaan pendapat nih tentang batasan kira-kiranya ini loh. tentang balasan kira-kiranya ini, ada yang bilang sehari, sehari doang, kurang sehari nggak apa-apalah, masih tetap dianggap balig. Tapi kalau lebih dari itu nggak dianggap balig. Tapi ada yang bilang maksimal kurangnya 15 hari misalnya. 15 hari sebelum ulang tahun ke-10 dia keluar mani, balig gak? Nah, menurut para ulama balig masih. Tapi kalau 16 hari sebelum ulang tahun ke-10 keluar mani, masih belum dikategorikan balig. Gitu. Atau 17 dan sebagainya. Jadi ini apa ya? Ada 3 kategori pada ciri yang pertama ini, yaitu ciri namanya ihtilam, keluar air mani, atau kalau bahasanya mah, translate-nya mah aslinya ihtilam itu artinya mimpi basah. Tapi tidak mencakup hanya mimpi doang. Baik itu dalam mimpi atau dalam keadaan sadar. Pokoknya kalau ada anak keluar air mani, baik dalam keadaan tidur atau sadar, usianya sudah melebihi 9 tahun dan ukuran 9 tahunnya itu diukur dengan kalender Hijriah secara perkiraan. Makanya penting di sini nih Pak. Ini ada sesuatu yang sangat penting yang perlu disampaikan, pentingnya kita memperhatikan tanggal lahir anak dengan kalender Hijriah. Karena syariat-syariat di dalam agama Islam itu Pak, rata-rata ukurannya itu dengan kalender Hijriah. Zakat Pak, dengan kalender Hijriah. Puasa pakai kalender Hijriah. Ini juga balig pakainya kalender Hijriah dan seterusnya. Maka penting umat Islam melek dan sadar dan memulai untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kalender Hijriah. Kalau bisa di rumah ya ada kalender Hijriah juga, jangan hanya kalender Masehi. Bapak-bapak tahu enggak tanggal lahirnya pakai kalender Hijriah? Dulu lahir tanggal apa, bulan apa, tahun berapa? Nah, itu penting, Pak. Nanti kenapa misalnya harus tahu kalender Hijriah dalam zakat? Supaya kita misalnya mengetahui haul dan lain sebagainya, kapan kita harus berzakat, itu pakai kalender Hijriah. Misalnya gara-gara kita cuman ngitungnya pakai kalender Masehi, akhirnya jadi telat, karena menurut perhitungan Hijriah misalnya itu udah telat, tapi menurut kalender Masehi itu belum telat. Nah, maka gara-gara itu bisa jadi kita berdosa Pak, karena melalaikan atau mengakhirkan zakat. Maka penting nih memulai dan menghitung urusan-urusan yang berkaitan dengan syariat ini dengan kalender Hijriah. Gitu. Nah, yang kedua, jadi ini bisa pada laki-laki, bisa pada perempuan. Emang perempuan mimpi basah? Iya. Kata Nabi SAW, dulu di zaman Nabi ada seorang sahabiah perempuan datang kepada Nabi. Nanya, Ya Rasulullah, apakah perempuan itu bisa mimpi? Kata Nabi SAW jawabannya, na'am, idah ya ro'atil ma' bisa, perempuan bisa keluar air mani, walaupun ya kalau bahasa ilmiahnya bukan air mani ya, katanya perempuan kalau bahasa ilmiahnya bukan air mani, tapi intinya perempuan juga bisa menemukan fenomena seperti fenomena yang dialami laki-laki, mimpi basah atau keluar cairan dari kemaluannya, yang itu menjadi pertanda balig. Kemudian ciri balig yang kedua yang bisa dialami dan dilihat pada laki-laki, pada perempuan untuk mengidentifikasi balig adalah usia genap 15 tahun. Usia genap 15 tahun. Nah, ini juga bisa jadi tanda dengan catatan dia tidak apa? Sebelumnya tidak pernah mengalami fenomena lain seperti ihtilam ini, mimpi basah. Dia selama 15 tahun, Pak, enggak pernah mimpi basah. Kalau perempuan nanti ada yang khusus perempuan haid. Jadi selama 15 tahun enggak pernah haid. Maka gimana cara menentukan balignya? Dengan sempurna usia dia pada 15 tahun. Jadi genap usia 15 tahun dia, ulang tahun keberapa berarti? Ke-16, ulang tahun ke-16. Jadi kalau pakai bahasa ulang tahun ya, usia genap 15 tahun atau ulang tahun tahun ke-16. Nah, ini sudah kategori balig. Jadi kalau ada anak bapak, baik itu putra atau putri, kok belum mimpi basah ditanya? Belum haid juga, padahal usianya sudah 16 tahun atau 15 tahun sempurna. Maka walaupun belum haid atau belum mimpi basah, belum keluar air mani, dia sudah dikategorikan baligh dengan ciri yang ini. Begitu. Apa dalilnya? Kita singgung sedikit ya. Dalilnya itu sebuah hadis dari Ibnu Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin fil qital." Saya datang kepada Rasulullah untuk ikut serta perang di perang Uhud. Wa ana ibnu arba'a asyrata sana. Dan saat itu usia saya, kata beliau, kata Ibnu Umar, 14 tahun. Kata beliau, falam yujisni, Rasulullah enggak ngizinin. Falam yujisni, beliau enggak ngizinin. Usianya berapa katanya? 14 tahun, beliau enggak ngizinin. Kemudian, wa'aradani yawmal khandak, dan aku datang lagi, minta lagi izin untuk ikut perang pada perang khandak. Wa ana ibnu khamsa asyrata sanah, dan saat itu usia saya sudah 15 tahun. Fa'ajazani, maka Nabi mengizinkan saya. Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa berarti usia 15 tahun ini Ibnu Umar atau sahabat ini sudah dianggap dewasa, sudah dianggap sudah boleh mengambil beban dan peran syariat, yaitu berjihad. Maka ini jadi landasan para ulama bahwa batasan baligh kalau secara usia itu genap usia 15 tahun atau ulang tahun keberapa? 16. Nah, yang terakhir ini ciri baligh adalah ciri baligh yang khusus kaitannya dengan perempuan, pada perempuan. Nah, ini pada perempuan. Apa ciri baligh-nya? Satu aja. Ciri baligh-nya yaitu keluar darah haid. Keluar darah haid. Satu, itu poinnya. Poin yang kedua, pada usia genap 9 tahun. Nah, ini sama juga. Jadi keluar darah haid pada usia genap 9 tahun, berarti sudah melewati ulang tahun ke-10. Jadi kalau ada putri bapak yang keluar darah haid atau datang bulan di usia 9 tahun, maka itu sudah menjadi indikator bahwa putri bapak telah menjadi putri yang baligh, muslimah yang baligh. Maka pada saat itu dia sudah wajib dan terkena beban syariat. Sholatnya udah gak boleh bolong-bolong, puasanya udah gak boleh bolong-bolong, karena dia sudah menjadi wanita baligh, wanita yang baligh. Nah, kalau di sini kan, kalau keluar air mani secara perkiraan kan ya, tapi kalau di haid itu menurut kalender hijriyah secara pasti. Maksudnya secara pasti. Masih secara perkiraan, afwan Pak. Secara perkiraan. Maksudnya perkiraan itu apa, Pak? Boleh kurang. Jadi kalau kurang enggak apa-apa. Boleh kurang. Berapa kadar kurangnya, ukuran kurangnya? Misalnya gini nih. Ada misalnya seorang perempuan usianya 9 tahun kurang 15 hari. Misalnya ulang tahunnya atau lahirnya itu tanggal 30 Muharram. 30 Muharram. Nah, sebelum usia dia atau sebelum ulang tahun dia ke 10 kurang misalnya 15 hari. Kurang 15 hari dari ulang tahun ke 10. Ke 10. Terus keluar darah. Keluar darah. Nah, ini darahnya darah haid atau bukan, Pak? Haid bukan, Pak? Ini perempuan usianya masih 14 tahun, belum sempurna berarti ya. Mau menjelang ulang tahun ke berapa? 16, tapi kurang 15 hari. 15 hari menuju ulang tahun ke 10. Kira-kira terus keluar darah. Kira-kira itu darahnya dihukumi haid enggak, Pak? Darah haid enggak? Atau kurang 5 hari. Ulang tahunnya tanggal 30 Muharram misalnya. Keluar darah tanggal 25. Dihitung haid enggak? Hah? Dihitung. Dihitung ya. Karena kata para ulama di sini batasan itu masih dianggap haid, kurangnya berapa adalah maksimal kurangnya 16 hari. 16 hari. 16 hari sebelum genap usia 15 tahun. Nah, kalau ada perempuan keluar darah 16 hari sebelum genap usia 15 tahun, maka darah yang keluar dianggap darah haid. Tapi kalau kurangnya lebih dari 16 hari, 17 hari, 18 hari, maka belum dianggap darah haid. Misalnya ada perempuan nih, ulang tahunnya tanggal 30 Muharram, ulang tahun ke-10-nya. Tanggal 7 Muharram keluar darah. Dianggap darah haid enggak, Pak? Dianggap darah haid enggak, Pak? Belum. Kenapa? Karena kurangnya untuk genap berapa tahun? 15 tahun, masih berapa hari itu kurangnya? 30 kurangi 7 berapa? 26 hari. 23 hari. Masih kurangnya 23 hari. Maka belum dianggap balig karena belum memungkinkan dianggap sebagai darah haid. Karena darah haid itu minimalnya paling sedikit 1 hari. Dan seorang perempuan maksimal sucinya dalam sebulan 15 hari. Maka digabung loh, minimal haidnya sehari, maksimal atau minimal sucinya 15, jadi 16. Nah, di sini ulama langsung mengambil kesimpulan. Kalau minimal haid itu sehari dan minimal suci dalam sebulan itu 15 hari, jumlahnya 16 hari, berarti kalau ada perempuan keluar darah sebelum genap usia 15 tahun masih dalam batasan ini, yaitu 16 hari kurangnya, masih dianggap haid. Tapi kalau kurangnya sebelum genap usia 15 tahun itu lebih dari 16 hari, 17 ke atas, maka darah yang keluar tidak dianggap darah haid, tapi dianggap darah rusak, darah istihadhah. Nanti ada pembahasannya itu khusus darah istihadhah. Nah, begitu ya, Pak. Jadi sekali lagi kita ulangi, ciri balig yang khusus pada perempuan adalah keluar darah haid dengan beberapa catatan, yang yaitu keluarnya darah tersebut pada usia genap 9 tahun. Genap usia 9 tahun. Kalau keluar darah di usia 7 tahun, 8 tahun, walaupun banyak, walaupun misalnya kata dokter itu darah haid, tapi menurut mazhab Syafi'i dalam ukuran syariat belum dikategorikan darah haid. Gitu ya. Kemudian apakah genap 9 tahunnya? Genap 9 tahunnya itu harus pas banget. Nah, maka katanya boleh kurang. Jadi secara perkiraan boleh kurang. Kurangnya berapa? 16 hari sebelum genap usia, fun ya ini bukan 15 tahun. Sebelum genap usia 9 tahun. 9 tahun. Jadi kalau sekali lagi, kalau ada perempuan keluar darah 15 hari atau 16 hari sebelum ulang tahun ke-10 sudah dikategorikan haid dan berarti dia sudah baligh. Tapi kalau ada perempuan keluar darah 17 hari atau lebih sebelum ulang tahun ke-10, maka belum dikategorikan haid dan belum disebut sebagai perempuan baligh. Itu Pak. Sampai sini kira Pak? Ya. Iya, ulang tahun 10 berarti udah sempurna kan 9 tahun. Jadi memang harus 9 tahun pas atau 10 tahun biasanya? 9 tahun. Menurut kalender Hijriah. Gitu. Begini, Pak. 10 tahun anak Bapak dihitung 1 tahun kapan? Kalau punya anak. Misalnya lahir tahun 2000, dihitung 1 tahun kapan? Iya. Ya, mau pakai Masehi atau pakai Hijrah ini hitungannya saja. Misalnya anak Bapak lahir tahun 2002. Dihitung 1 tahun tahun berapa? 2003 kan? Nah, ini juga gitu. Jadi anak tuh kan usia kita lah. Usia kita dihitung di tahun berikut setelah kita lahir kan mulai hitungannya. Nah, begitu juga. Ini genap 9 tahun itu kapan dihitungnya? Disebut genap saat kita memasuki ulang tahun ke-10. Karena kalau ulang tahun ke-9 itu berarti usia kita baru genap berapa? 8 tahun. Setahun, ya betul. Ya betul, betul. Ya begitu. Nah, itu ya. Jadi batasan ini semuanya ada batasannya. Itu tadi mimpi basah ada batasannya. Kemudian yang 15 tahun ini juga ada batasan. Oh iya, saya lupa. Yang 15 tahun ini harus pas. Kalau yang 15 tahun harus pas ya. Benar-benar 15 tahun. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Karena ini udah batasan maksimal. Ini udah batasan maksimal. Jadi benar-benar harus pas. Jadi kalau misalnya anak usianya sudah 15 tahun, sudah masuk ulang tahun ke-16, berarti dia sudah langsung otomatis baligh. Dengan syarat apa tadi, Pak? Tidak menemukan ciri-ciri lain. Mimpi basah atau keluar mani dan tidak haid. Enggak haid, udah usia 15 tahun, maka dia menjadi baligh dengan usianya, bukan dengan ciri-ciri tadi ada mimpi, ada keluar darah haid, tapi dengan usianya langsung otomatis baligh. Maka kalau ada anak usia 15 tahun masih males sholat, masih males puasa, itu orang tua harus betul-betul mengingatkan, Nina, kamu itu sekarang sudah bertanggung jawab terhadap hidupmu sendiri. Kamu sholat, pahala sekarang buat kamu. Kalau kamu gak sholat, dosanya kamu juga sendiri. Kalau kamu meninggal sekarang dalam keadaan gak sholat, nanti kamu di akhirat bisa disiksa. Nah, jadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi diingatkan oleh orang tua kepada anak khususnya yang sudah baligh, baik baligh karena ciri-ciri yang sudah disebutkan atau baligh karena usia. Kalau baligh itu berarti dia sudah bertanggung jawab sekarang, Pak, dengan dirinya sendiri. Bagaimana kita membiarkan anak dengan beban syariat, sholat, zakat, puasa dan ini sebagainya tanpa bekal yang cukup, tanpa dia mengetahui bahwa dia tuh harus menanggung beban tersebut gitu. Nah, sekarang tuh banyak anak-anak kayak gitu kan, nggak tahu dia tuh udah baligh belum, sholatnya nggak tahu sekarang dia harus tanggung jawab sendiri atau belum. Akhirnya kebablasan, padahal udah haid. Anak-anak SD sekarang kelas 3, kelas 4 perempuan sudah mulai haid ya, Pak ya? Sudah mulai haid. Nah, itu jawab orang tua, memberitahu, "Nak, sekarang kamu sudah baligh." Berarti perintah-perintah agama, larangan-larangan agama semuanya sudah tanggung jawab kamu. Gitu. Itu manfaatnya mengetahui ciri-ciri baligh ini. Khusus orang tua. Ya, sepertinya sudah lewat waktu ya. Sudah lewat waktu, tapi alhamdulillah kita sudah membahas di pertemuan ini tentang ciri-ciri baligh, belum masuk ke thaharah. Tapi alhamdulillah insyaallah khair, nanti insyaallah kedepannya kita lebih efektifkan lagi waktunya, lebih atur, karena tadi mah kita juga ada sedikit, agak sedikit panjang membahas tentang pendahuluan kita, bagaimana cara mendalami agama, mempelajari ilmu pengetahuan dalam agama dengan baik dan benar, jadi agak sedikit ngambil waktu. Ngapa ya, Pak ya? Insyaallah khair. Di ciri-ciri baligh, kemudian insyaallah mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang istinja. Istinja itu kalau bahasa kasarnya ya, cebok kalau gitu ya. Tata cara cebok. Kenapa ini? Yang pertama ciri-ciri baligh dulu Pak yang dibahas, kira-kira apa ya korelasinya Pak? Kenapa ciri-ciri baligh dulu yang dibahas? Karena ya orang nanti mau thaharah, mau sholat, yang wajib siapa Pak? Yang udah baligh, yang belum baligh wajib belum? Belum. Jadi yang paling ditekankan untuk mempelajari hukum-hukum ini, ya yang udah baligh. Kalau yang belum baligh masih sunnah lah gitu ibaratnya, belum terlalu wajib untuk tahu hukum-hukum ini. Tapi perlu dikasih tahu supaya siap gitu. Anak aja kan, kita kan anak nyekolahin anak misalnya. Nanti misalnya di sekolah mempelajari tata cara baca, menghitung. Tapi orang tua sebelum masukin anaknya ke SD misalnya atau ke TK, udah ngajarin belum Pak? Ngajarin kan, untuk persiapan supaya gak kaget. Nah gitu juga misalnya. Memang wajibnya bagi orang yang sudah baligh, hukum-hukum ini tahu. Supaya ibadahnya betul, supaya toharohnya betul, tapi enggak salah. Bahkan baik dan bagus orang tua atau guru-guru mengajari anak-anak yang belum baligh tentang hukum-hukum. Supaya ketika baligh langsung sudah siap, enggak nanya-nanya, enggak pusing-pusing lagi. Demikian mudah-mudahan diskusi kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini menjadi wasilah kita untuk tafaqquh fiddin, memahami agama ini dengan baik dan benar. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati Bapak sekalian, saya memohon maaf. Dan begitu pula saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada kekeliruan. Itu semua datangnya dari setan dan dari kebodohan saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.